وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita pada bab yang ke-45, Babu Man Sabba Ad-Dahra faqad azallaha. Bab, barang siapa yang mencela masa, mencela waktu, mencela zaman, faqad azallah, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Pada pertemuan yang lalu, Syaikhul Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan secara ringkas, yang pertama makna as-sab. Sab berarti menganggap jelek. Sab berarti mencela. Sab berarti maknanya mencaci maki. Adapun ad-dahr maknanya az-zaman dan al-waqt, zaman dan waktu. Maka ini termasuk di antara bentuk perkara yang merusak tauhid. Kenapa di sini disebutkan faqad adzallaha? Maka dia telah menyakiti, mengganggu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun makna mengganggu di sini tidak melazimkan Allah mendapatkan bahaya. Gangguan di sini tidak berarti Allah mendapatkan bahaya. Sebagaimana ayat dan hadis yang menunjukkan bukti bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudsi, ya ibadi innakum lan tablughuni durri fatadurruni, hadis Muslim. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan bahaya kepadaku. Kalian memberikan bahaya tidak akan sampai kepadaku, hadis Muslim. Sehingga semua bentuk cacian dan makian terhadap masa dan waktu itu tidak berarti Allah mendapatkan bahaya dari ucapan makian tersebut. Namun justru cacian dan makian terhadap waktu dan zaman kembalinya kepada orang yang mengucapkan. Ini pada pertemuan yang lalu secara ringkas. Yang kedua, secara ringkas bahwa mencela ada tiga macam. Mencela masa terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, menyebutkan celaan bukan tujuannya untuk mencela, namun mimbab al-ikhbar, namun sekedar memberikan berita. Seperti kisah Nabi Lut alaihissalam, ketika Nabi Lut berkata, walamma ja'at rusuluna si'a bihim wa daqat bihim dar'a wa qala hadha yaumun asib. Dalam surat Hud ayat 77, Nabi Lut mengatakan, dan setelah datang para malaikat, maka Nabi Lut si'a bihim, merasa ditimpa kesusahan, ditimpa sebuah kesusahan, wa daqat bihim dar'a, dan ditimpa rasa sempit. Kenapa? Karena tamu-tamu para malaikat dalam rupa manusia yang tampan ini sangat disukai oleh kaumnya yang punya penyakit homo, sehingga dia pun mengatakan, hadza yaumun asib, ini hari sulit. Sulit disandarkan kepada hari. Namun ucapan Nabi Lut ini bukan dalam bentuk celaan kepada hari itu, namun mimbab al-ikhbar, hanya sekedar memberi berita. Hada yaumun asib, ini hari sulit. Bagaimana tidak sulit? Kaum yang mereka berpenyakit homo akan segera mendatangi tamu-tamu ini untuk mengganggu tamu-tamu yang mulia. Sehingga hari itu bagi Lut hari yang sulit ini. Sehingga Nabi Lut menawarkan kepada kaumnya untuk memilih para wanita, ya, jangan memilih laki-laki, ini malaikat. Sehingga Nabi Lut merasa berat hari itu. Yang kedua, ayyasubbad dahra ala annahu huwal fa'il, mencela masa dalam bentuk masa sebagai pelaku munculnya kejelekan. Seperti meyakini masalah yang menjadi, masa itulah yang menjadikan kondisi baik dan jelek. Baik dan jelek diyakini yang menciptakan adalah waktu. Yang menentukan baik dan jelek pelakunya adalah masa. Ini terjatuh pada syirik akbar. Kenapa terjatuh pada syirik akbar? Karena orang tersebut i'taqada anna ma'allah khaliqan. Orang tersebut meyakini bahwa bersama Allah Azza wa Jal ada pencipta. Siapa yang mencipta? Masa, waktu, penciptanya. Ini barakallahu fikum salah satu na'am perkara yang merusak ketauhidan, karena menyandarkan kejadian-kejadian yang terjadi di masa, di waktu, di hari saat dia hidup kepada selain Allah. Ya. Naam. Adapun yang ketiga, mencela masa bukan karena meyakini masa yang menjadi pelaku, namun dia meyakini Allah yang menciptakan. Ya. Namun dia tetap mencela masa. Maka di sini hal yang muharram, hal yang tercela dan barang yang diharamkan. Bagaimana diharamkan? Karena Allah sendiri yang mengatur masa. Mencela masa sama saja mencela perbuatan Allah. Nah, sehingga tidak boleh seorang mengucapkan celaan walaupun dia yakin yang menciptakan panas, dingin, turunnya hujan, semuanya Allah yang mengatur. Namun ketika dia mencela hujan, panas, ini hujan yang bikin sial, hujan yang demikian, ini ucapan yang barakallahu fikum termasuk mencela perbuatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini hal yang muharram. Barakallahu fikum. Maka pada malam ini kita akan melanjutkan dalil. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala sebagai dalil surat Al-Jasiyah ayat 24. Wa qalu, dan mereka berkata. Dan mereka berkata, orang-orang musyrik, yang dimaksud mereka orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin, mereka berkata, ma hiya illa hayatuna adunya, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia saja. Ma hiya illa hayatuna ad-dunya, tidak lain kehidupan kami kecuali kehidupan di dunia. Namu tuwa nahya, kami mati, kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidaklah membinasakan kepada kami kecuali masa, dan tidaklah membinasakan kami kecuali karena sebab masa. Wa ma lahum bihi min ilmin, kata Allah, maka tidak ada atas mereka dengan ucapan itu dari ilmu, tidak ada ilmu atas mereka dari ucapan itu. Inhum illa yadunnun, tidak lain, inhum, tidak lain mereka itu hanya menyangka. Surat Al-Jasiyah ayat 24. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, mereka berkata, yakni al-murad bidalik al-musyrikun, yakni maksud mereka di sini adalah orang-orang musyrikin yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, tidak lain kehidupan kami hanya kehidupan dunia, tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Kata Syekh Utsaimin, al-muwafiqun lidahriyah, mereka orang yang cocok sesuai dengan kelompok dahriyah, bidomidal duhriyah ala sahih inda nisbah. Kelompok ini disebut kelompok dahriyah atau duhriyah. Ya, mereka orang-orang yang berpemahaman tidak ada kehidupan setelah kematian. Ateis, komunis, adalah orang-orang yang punya akidah seperti ini. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Ya, li'annahu mimma taghayyara fihi al-harakah. Mereka meyakini kehidupan ini tidak lain adalah yang mengatur masa. Dengan masa itu terjadi perubahan, terjadi pergerakan. Ada malam, ada siang, ada tahun, ada bulan, dan seterusnya. Ini berjalan karena masa. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang sehat, ada yang sakit. Semua itu karena masa. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Wal makna, sehingga dengan makna ini, wa mal hayatu wal wujudu ila hadza, tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali karena di sana tidak ada akhirat. Tidak ada akhirat di sana. Bal yamutu ba'dun wa yahya akharu. Bahkan sebagian hidup lahir, sebagian mati. Ada yang hidup, ada yang mati. Itulah waktu. Ya. Hada yamutu, ini ada yang mati, fayudfan, lalu dikubur. Wa hada yuladu, ini lahir, fayahya, lalu hidup. Maka mereka mengatakan innaha arham tadfa' wa ardun tabla'. Itulah rahim-rahim yang melahirkan anak. Itulah bumi yang menelan jasad. Wala syai' siwa hadza. Tidak ada sesuatu kecuali sebab ini. Lahir, lama-lama tua, mati, selesai. Ya, itulah dunia. Setelah mati, selesai. Ada lagi yang lahir, besar-besar, tua, mati. Itulah dunia. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini akidah ateis. Tidak percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Barakallahu fikum. Sehingga qauluhu, ucapan mereka ini yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, kehidupan setelah kematian, wa ma yuhlikuna illa dahru. Kami binasa, kami mati kecuali karena ditelan masa. Orang itu tambah tua mati. Itulah dunia. Laisa halakuna bi amrillah. Mereka meyakini tidak ada kematian, kebinasaan karena sebab perintah Allah. Wa qudrihi wa qadarihi, dan kemampuan Allah. Bal butu bitulis sinin. Bahkan yang namanya kematian itu karena panjangnya tahun. Sudah 100 tahun ya mati. Tidak ada hubungannya dengan Allah yang menciptakan hidup dan mati. Limam talat muddatuhu. Bagi orang yang sudah panjang waktu hidup di dunia. Wal amrad wal humum. Wal humum. Liman qasirat muddatuhu. Adapun sakit, gundah gelina, ditimpa, menimpa manusia, liman qasarat muddatuhu. Bagi orang yang pendek waktunya, belum datang kematian. Fal muhlik lahum wad-dahr. Sehingga mereka meyakini yang membinasakan itu karena sebab waktu, masa. Tidak ada hubungannya dengan Allah pencipta hidup dan mati. Ya. Ini orang-orang musyrikin, dahriyun. Maka Allah bantah, Allah sanggah keyakinan mereka. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Tidak ada atas mereka dengan ucapan ini sebuah ilmu. Tidak ada ilmunya. Ma di sini nafiah. Tidak ada. Min ilmin, ilmin mubtada khabaruhu muqaddam lahum. Wa akada biman fayakunu lil umum. Ai ma lahum ilmun laqalil wala katsir. Sehingga makna ayat tidak ada bagi mereka yang berkeyakinan seperti ini ilmu sedikit atau banyak, bukan berdasarkan ilmu. Bal al ilmu wal yakin bi khilaf qaulihim. Bahkan ilmu dan keyakinan menyelisihi ucapan dahriyin ini. Orang komunis, ateis, menyelisihi keyakinan mereka sendiri. Nanti kita akan bantah pada penjelasan syekh secara ilmiah, secara fitrah, secara akal, menyelisihi keyakinan ucapan mereka. Wa qaluhu, yang kedua, bukti mereka tidak di atas ilmu, in hum illa yadhunnun. Tidak lain mereka itu hanya menyangka. In di sini nafiyah lil wuqu, tidak lain. Illa ba'daha ay ma huwa illa yadunnun, tidak lain itu kecuali prasangka. Dhon. Yang namanya prasangka huna bi ma'nal waham. Waham berarti ucapan karena prasangka dan praduga. Falaisa dhannuhum mabniyan 'ala dalil. Prasangka yang tidak dibangun di atas dalil. Yaj'alu syai'a madnuna. Lalu dijadikan sesuatu sebagai praduga. Jadi dia menyangka. Prasangka yang tidak pakai dalil. Bal huwa mujarrad wahm. Berarti betul-betul hanya sangkaan saja. La haqiqatalah. Tidak ada hakikatnya. Artinya fala hujjata lahum itlaqan. Tidak ada hujjah sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali keyakinan dahriyin ini. Wa fid dalil ala anna dhan yusta'mal bi ma'nal wahm wa aidan yusta'mal bi ma'nal ilm wal yaqin alladhina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim. Mereka menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Di sini rad bantahan kepada mereka. Sekarang kita akan bacakan bantahan untuk mereka. Bantahan orang yang meyakini tidak ada kehidupan dan kematian kecuali karena masa. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka kata Syekh, warad bantahan atas ucapan mereka, wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, tidak lain kehidupan kami ini kehidupan di dunia, hidup mati, tidak ada kebangkitan. Maka bantahan yang pertama, wa hadza yarudduhu manqul, ma'wal ma'kul. Bantahan yang pertama adalah bantahan secara mangkul. Apa itu mangkul? Quran dan sunnah. Quran wa sunnah tadullu ala subutil akhirah. Quran dan sunnah menunjukkan ditetapkannya hari akhirat. Wa wujubil iman bil yaumil akhir, dan wajib, karena rukun, wajib beriman adanya hari akhir. Quran dan sunnah ini menunjukkan ditetapkannya hari akhir dan wajib mengimani adanya hari akhir. Nah, wa anna lil ibad hayatun ukhra siwa hadhil hayati dunya, dan manusia, hamba-hamba Allah memiliki kehidupan yang lain selain kehidupan di dunia. Apa itu kehidupan selain kehidupan di dunia? Kehidupan alam barzakh, alam kubur, dan nanti akan dibangkitkan dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Ayat sering kita baca. Ya. Sehingga kehidupan setelah kematian ini sesuatu yang pasti. Sebagai contoh dalam surat Yasin ayat yang ke 78 dan 9, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idham wa hiya ramim. Ini ketika orang musyrik datang menemui Nabi di Mekah waktu itu. Dia datang menemui Nabi sambil membawa tulang, tulang manusia, tulang manusia. Maka di depan Nabi SAW tulang tersebut dihancurkan. Hey Muhammad, kamu meyakini bahwa tulang yang sudah jadi romim, romim, sudah jadi tanah seperti ini, hancur, romim, hancur seperti ini, akan hidup? Ya. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, kul, jawab. Kul, jawab orang musyrik ini. Apa jawabannya? Yuhyiha, yang akan menghidupkan tulang-tulang ini, alladzi ansha'aha awwal marrah, yang telah menciptakan awal kali penciptaan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah atas penciptaan manusia maha tahu. Dulu manusia dari setetes air mani. Manusia awalnya diciptakan khuliqa mimma inda fiqqa yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dari situ Allah ciptakan manusia. Air yang muncrat dari sulb, ya, dari air kita diciptakan. Allah mampu dengan air tersebut diproses menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging ditiup ruh, lalu Allah lahirkan ke muka bumi. Ini proses secara akal bisa dilihat. Itulah proses manusia. Siapa yang menciptakan? Rabbul Alamin. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Tidak pula bapak ibunya yang menciptakan anaknya sendiri. Allah yang mengatur dan menciptakan. Untuk menciptakan orang yang sudah jadi tulang yang hancur, mudah bagi Allah. Ya. Ini dalam surat Yasin yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, namun itu cukup insyaallah sebagai contoh. Atau contoh yang lain dalam surat Al-Waqi'ah ayat 47 48. Wa kanu yaqulun, dan mereka orang kafir berkata, a idza mitna wa kunna turaba, apakah kami apabila mati dan kami jadi debu, wa idaman a inna la mab'usud, apakah kami na'am setelah mati jadi debu, jadi tulang, ya, tulang belulang yang hancur, apakah kami la mab'usud, itu akan dibangkitkan? Awa aba'unal awalun, apa juga nenek moyang kami dulu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan orang kafir, dan Allah sudah jawab dalam ayat barakallahu, sehingga itu salah satu dalil yang mangkul minal kitab. Baik, sekarang bahkan kata Syekh, wal kutubu as-samawiyatu al-ukhra, kitab-kitab yang turun dari langit selain Quran, Taurat, Injil, itu disebutkan kehidupan setelah hari akhir. Buktinya mereka percaya ada surga dan neraka. Bahkan orang Yahudi dan Nasara mengatakan, la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surganya Allah kecuali pengikut Yahudi, pengikut Nasara. Berarti mereka percaya ada kehidupan setelah mati. Namun Allah katakan, kul hatu burhanakum, kul hatu burhanakum, datangkan bukti kalian pantas sebagai penghuni surga, in kuntum shadiqin, kalau kalian jujur. Bagaimana orang musyrik masuk surga? Berarti itu cuma pengakuan. Maka maksudnya dengan ayat ini, orang kafir pun percaya ada surga, ya. Tetapi berarti mereka percaya dalam kitab-kitab mereka ada kehidupan setelah kematian, ya. Dalam kitab selain Quran ditetapkan seperti ini. Baik. Taqarrara dhalik, watu akidu, telah ditetapkan dan dikuatkan hal tersebut. Ini dalil secara mangkul Quran wa sunnah dan juga kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawiyah. Wa ammal ma'qul, sekarang dalil secara akal, logika. Karena kita diberi oleh Allah akal untuk merenungi kehidupan setelah kematian apa ada. Amal ma'qul, fa inna Allah faradha 'alan nas al-islam. Allah telah mengfardukan kepada manusia ya agama Islam. Wa da'wah ilaih, dan mengajak kepada Islam. Wal jihad, bahkan Allah mengfardukan jihad, mengorbankan harta dan nyawa, li'i'la'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat tauhid. Wa ma'ama fi dhalik, dalam keadaan seperti itu, minastibahati dima' wal amwal, ketika jihad maka akan terjadi istibahah, dihalalkan darah dan harta, wanisa wadduriyah, wanita dan anak keturunan, ketika perang kalah jadi tawanan ya, itu otomatis perempuannya dan anak-anaknya jadi tawanan. Famin ghairil ma'qul, maka bukan masuk akal ayakunan nas, keadaan manusia bada dalika turaba, setelah itu jadi debu, la ba'sa wala hayata wala sawaba wala iqab, tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan, tidak masuk akal. Di dunia pada perang ya, sebagaimana kisah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam pertempuran-pertempuran tersebut kaum muslimin melawan musyrikin, ada yang tertawan, ada yang ditawan ya, tidak masuk akal. Allah memberikan syariat seperti ini, setelah kita mati jadi debu, tidak dibangkitkan, tidak ada kehidupan, tidak ada pahala, tidak ada siksa. Khairu ma'kul. Hikmatullah ta'ba hadza. Hikmahnya Allah, ilmunya Allah menolak keyakinan seperti ini. Seperti dalam surat Al-Qasas ayat 89. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah yang mengfardukan 'alaika al-Qur'an, atasmu mengamalkan Qur'an. La radduka ilal ma'ad, pasti mengembalikan kamu di hari pembalasan. Sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya Allah yang mengfardukan mengamalkan Qur'an ini. Qur'an berisikan hukum-hukum. Ada yang taat, ada yang maksiat di dunia. Maka berarti pasti la radduka ilal ma'ad, pasti akan mengembalikan kamu di hari pembalasan. Barakallahu fikum. Alladhi anzala 'alaikal Qur'an, Allah yang menurunkan Qur'an, wa farada al-amal bihi, dan mewajibkan mengamalkan Al-Qur'an. Wa da'wah ilaih, memerintahkan untuk berdakwah, mengajak manusia ke dalam Islam. La budda ayyaruddaka ila ma'ad, harus sesuatu yang pasti akan mengembalikan engkau Muhammad di hari pembalasan. Ya. wa tujazi alaihi, akan dibalas. Wa yujazi alaihi kullaman balaghathu da'wah, akan dibalas pula orang yang telah sampai padanya dakwah. Jadi kita hidup di dunia yang rajin melaksanakan ketaatan, ada balasannya. Tidak mungkin disamakan oleh Allah. Seperti dalam ayat Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah sebelumnya, ayat yang ke-21, ayat 22. Pada surat ini juga, surat Al-Jasiyah. Am hasiba, apakah mengira alladzina istarahu as-sayyi'at, orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, dosa dan maksiat, an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, apakah mengira orang yang berbuat jahat, berbuat dosa dan maksiat, itu akan kami jadikan sama dengan orang yang beriman dan beramal soleh? Mahyahum wa mamatuhum, hidup dan mati mereka sama yahkum, jelek keputusan hukum yang mereka putuskan. Artinya apa? Allah tidak samakan di dunia ini yang taat namanya muslim, yang menentang namanya kafir. Namanya beda, sifatnya beda, di dunia pun beda. Allah tidak mungkin menyamakan. Sebagaimana di dunia tidak disamakan, di akhirat pun tidak mungkin Allah samakan, akan dibeda-bedakan. Wa khalaqallahu samawati wal ard bil haqqi litujza, Allah ciptakan langit dan bumi dengan benar untuk diadakan pembalasan. Kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun, masing-masing jiwa akan dibalas apa yang dilakukan dan mereka tidak akan terzalimi. Ini dalam surat Al-Jasiyah. Allah bertanya untuk mengingkari orang yang menganggap yang muslim dan kafir sama. Tidak. Orang mukmin, orang yang taat, orang yang kafir, orang yang maksiat, tidak sama di dunia, tidak sama di akhirat. Demikian insyaallah bantahan secara logika dan secara dalil. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahil amin subhanaka bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.